kasih tiada guna, menangis kasih tiada arti. Percuma saja kau meminta diriku kembali lagi. Dah hilang semua impian kita, bersama masa pahit menerpa. Kau yang meminta perpisahan, pertikaian asmara. Sabar sudah kurasa, menelan pahit sifatmu yang tak mungkin berubah, selalu mendustaiku. Terlambat kini kasih dirimu meminta maaf. Bersama masa pahit menerpa. Kau yang meminta perpisahan, pertikaian asmara. Sabar sudah kurasa, menelan pahit sifatmu yang tak mungkin berubah. Semua salah yang telah